spesial buat para sahabat-sahabat gue di sini, juga semua warga Perantak Kulon. Kita goyang lagi bos. Wasik. Yeo bro. Setiamu yang dulu kini masih tersimpan di hati, terkunci dapat terjaga, yang tak mudah dicuri orang. Terima kasih bos. Setelah kini kau dapat orang yang lebih istimewa, kini kehadiranku kau anggap bagai hujan duri dari langit sakit. Yang tak mudah dicuri orang. Hey bos, Max bro, kita goyang lagi bos. Klasik. Matur nuwun bos. Juga buat para sahabat-sahabatku, kita goyang lagi bos. Asik. Kasih jangankan dirimu ku sakiti, sehelai rambutmu pun tak pernah ku lukai. Asik. Asik. Terima kasih bos. Jawaban para sahabat-sahabat yang di belakang sana, yuk kita main lagi yuk. Asik. Jod bro. Kasih jangankan dirimu ku sakiti, sehelai rambutmu pun tak pernah ku lupa. lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Tepos di sini Mas Bos.